Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ba'd, kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari, dan pada pertemuan siang hari kita masuki bab yang ke-12 dari Kitabul Iman. Dan di bab yang ke-12, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau memberikan terjemah babnya dengan bab Minad-Din Al-Firaru Minal Fitan. Bab termasuk dari bagian agama seseorang lari dan menjauh dari fitnah, itu dari perkara yang bisa menyebabkan dirinya menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Wa lam nibtuliya fa sabar fa waha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan orang yang diuji kemudian dia bersabar. Fawaham, fawa ajaba liman ubtuliya fa sabar. Dan telah kita lihat Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, ta'awadzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Maka para sahabat mengatakan, na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua fitnah, baik yang zahir ataupun yang batin. Maka para sahabat pun mengatakan, na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa batan. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh fitnah, baik yang zahir ataupun yang batin. Dan dalam bab ini kita akan lalui tentang keutamaan orang yang menjauh dari fitnah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdullah ibn Maslama wa huwa al-Qanabi, athbata an-nas fil Muwatta lil-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan Abdullah ibn Maslama al-Qanabi rahimahullahu ta'ala, beliau selain terkenal dengan ilmunya juga terkenal dengan ibadahnya, sehingga sebagian menjuluki beliau sebagai seorang rahib, ahli ibadah. Dan juga di antara keutamaan yang Allah berikan kepadanya, beliau adalah seorang yang mujabu dakwah, yang dikabulkan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mulazamah dengan Imam Malik rahimallahu taala selama 20 tahun. Al-Malik wa Malik ibn Anas Abu Abdullah Imam dari Hijrah rahimahullahu taala, عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبي عبد الله ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أبو سعيد الخدري حسن، ما اسمه؟ أحسنت، سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما. أيهنيه meninggal di perang Uhud. أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم yatba'u biha syafal jibal wa mawaqi'al qatar yafiru bidinihi minal fitan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir datang masanya yang mana pada saat itu sebaik-baiknya harta seorang muslim adalah ghanam, kambing, yang dia gembala, yatba'u biha syafal jibal, di puncak-puncak gunung, atau mawaqi'al qatar, atau di tempat-tempat turunnya hujan, itu di lembah-lembah gunung. Yafiru binidhim al-fitan, dia menggembala kambing tersebut di gunung dalam rangka menjauh dan juga menyelamatkan agamanya dari fitnah. Dari sini kita bisa ambil faedah tentang pentingnya seorang menjaga agamanya. Agama kita merupakan perkara yang paling utama dalam kehidupan kita. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Yang hendaknya kita jaga adalah agama kita. Lebih baik kita menyendiri di gunung atau di hutan dalam rangka menjaga agama kita daripada kita hidup bersama manusia dalam keadaan agama kita rusak. Dan para ulama menyebutkan hadis ini dan yang semisal dengan itu dalam masalah al-uzlah, keutamaan uzlah. Dan yang berkaitan uzlah, masa ini telah dibahas oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Dan pendapat yang paling kuat tentang masalah uzlah, kalau seseorang ketika mereka atau dia bermukhalathah, bergaul dengan manusia dalam keadaan dia bisa menjaga agamanya, sekalipun tentunya harus bersabar menghadapi berbagai macam gangguan, maka itu lebih baik baginya daripada beruzlah, menyendiri, menjauh dari manusia. Dan ini dengan nas sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan dia bersabar dalam menghadapi gangguan mereka, itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dan tidak bersabar menghadapi gangguan manusia. Adapun seandainya ketika bergaul akan rusak agamanya dan dia tidak bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka uzlah itu yang terbaik. Dan keadaan waktu kita, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Kita masih bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah mudahkan bagi kita dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, terlebih lagi ahlu sunnah wal jamaah, yang bersama mereka kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat berjamaah, menegakkan jumat dan ayat, dan juga al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa talabul ilm, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tentunya al-mukhalathah itu yang terbaik bagi kita, sekalipun tentunya kita harus berhati-hati. Berhati-hati dengan agama kita. Seperti Asad bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang telah kita lalui di kitab Al-Adab dari Sahih Bukhari. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, khalitin nas wala wadinak la taklimannak la taklimannak. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala, khalitin nas, bergaulah dengan manusia dan agamamu jangan engkau lukai. Dia bergaul dengan manusia dalam hal-hal kebaikan dengan tetap menjaga agama kita. Dan pada zaman sekarang ini, terutama untuk kita ahlu sunnah wal jamaah dan para talabatul ilm, ketika kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita, maka kita bermuamalah dalam hal-hal yang baik. Kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan ketika kita telah selesai hajat kita dari hal-hal yang baik, maka al-infirad itu lebih baik. Al-infirad dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu. Kita menyibukkan diri dengan talabul ilm itu merupakan perkara yang sangat bermanfaat dalam menjaga waktu kita. Bagi siapa saja yang ingin mendapatkan ilmu nafi' dan juga ingin mendapatkan kemudahan dalam talabul ilm, di antara perkara dipegang adalah al-infirad. Banyak waktu yang luang yang dia gunakan untuk sendiri, untuk menghafal Al-Quran dan memurajaahnya, untuk mentadabburi Al-Quran, begitu pula menghafal hadis, dan juga untuk mentadabburi mana-mana hadis tersebut, dan juga untuk membaca bagaimana siar salafun salih, bagaimana kehidupan salafun salih dari kalangan para anbiya dan rusul, dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka bihsanin ila yaumiddin. Ini sangat bermanfaat. Dan juga datang asar yang seperti ini yang sering kita sebutkan, asar Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau kalau selesai dari hajatnya, salat di masjid berjamaah, beliau pulang dan jarang berduduk-duduk dengan rekan-rekannya. Sehingga suatu ketika bertanya kepada beliau, "Kenapa engkau tidak duduk bersama kami?" Maka beliau mengatakan, "Aku duduk bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mananya aku kembali dan membuka kitab dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya radhiyallahu taala anhum." Dan ini yang sangat bermanfaat sekali. Menyibukkan diri dengan ilmu itu sangat bermanfaat dan sangat membantu dalam menghindari diri kita di perkara-perkara yang tidak terpuji. Karena terkadang kalau kita terlalu banyak mukhalathah, terlalu banyak bergaul dengan tanpa batas dan tanpa perhitungan, terkadang kita terjatuh pada hal-hal yang tidak terpuji. Terkadang kita berbicara ke sana kemari, kemudian akhirnya terjatuh kepada perbuatan dosa. Atau duduk-duduk, kemudian akhirnya terjatuh kepada perbuatan dosa. Dan paling tidak menyia-nyiakan waktu kita, yang harusnya kita manfaatkan dengan hal yang bermanfaat, kemudian berlalu dengan tanpa manfaat. Jadi al-infirad itu perkara yang sangat penting bagi seorang talibul ilm, dengan tetap menjaga muamalah kita dengan saudara-saudara kita dalam perkara-perkara yang baik. Dan di sini juga tentunya kita harus tetap mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat al-ukhuwah. Tatkala Allah mudahkan kita dengan saudara-saudara kita yang memiliki akidah yang sama, memiliki manhaj dan tujuan hidup yang sama, itu suatu kenikmatan yang sangat besar. Sebagaimana dikatakan, yang namanya insan itu qalilun binafsih, tetapi katsirun biikhwanih. Kalau seorang sendiri terkadang berat untuk beristiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi tatkala dia banyak bersama saudara-saudaranya, maka hal yang tersebut menjadi ringan. Ini kenikmatan yang sangat besar. Sebagian penyair mengatakan, akhaka akhaka fa inna man la akhalahu kasa'in il hijab ghairi silahi. Akhaka akhaka, jaga saudaramu, jaga saudaramu. Karena orang yang tidak memiliki saudara itu seperti orang yang tandang ke medan perang dalam keadaan dia tidak membawa senjata. Akan lumpuh, akan binasa. Maka jangan sampai meremehkan masalah ukhuwah. Dan hendaknya kita menjaga ukhuwah tersebut. Kita melanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihayn, dan kita memasuki bab yang ketujuh dari Kitabul Ilm. Di bab yang ketujuh, Syekh Muqbil Mahadi Al-Wadi rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah bab yang bab Tablighul Ilm wa in kana fihi masyaqqah. Bab menyampaikan ilmu sekalipun terdapat padanya masyaqqah, hal-hal yang memberatkan. Dan ini dorongan bagi kita para thalabatul ilm yang telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, sewajib bagi kita setelah kita mengamalkan ilmu tersebut menyampaikannya kepada yang lainnya, untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyampaikan ilmu terkadang kita mendapatkan hal-hal yang memberatkan kita, dan ini suatu yang pasti karena tablighul ilm merupakan wadhifatul anbiya wa rusul, tugas para nabi dan rasul menyampaikan ilmu. Dan sudah kita lalui juga perkataan Waraq ibn Nawfal radhiyallahu taala kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, ma yati ahadun bima ji'ta bihi illa udiya wa udi, tidak datang seperti yang engkau bawa, katanya, kecuali akan dimusuhi dan akan disakiti. Tablighul ilm, menyampaikan ilmu sekalipun fihi masyaqqah, itu kewajiban kita semuanya. Nabi mengatakan balighu anni walau ayah. Dan juga Nabi kita alaihi salatu wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang diturunkan kepada beliau. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Malik bin Nadlah radhiyallahu ta'ala an. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi khalqi af'alil ibad. Wa haddatsana Ali qala haddatsa Sufyan qala haddatsana Abu Zahra annahu sami'a min 'ammi Abi al-Ahwas an abi. Dan disebutkan oleh Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala nama-nama rijal tersebut beserta ayahnya, Ali itu Ali bin Madini, Ali bin Abdullah, dan Sufyan bin Uyayna, dan Abu Zahra, Amr bin Amr al-Jushami, dan ammuhu Abu al-Ahwas wa Auf bin Malik ibn Nadlah an abihi wa Malik bin Nadlah qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam فصعد في النظر وصوب فقلت إلى ما تدعو وعما تنهى قال لا شيء إلا الله والرحيم قال أتتني رسالة من ربي فبقت بها درعا ورويت أن الناس يكذبونني فقيل لي لا يفعلن فَقِلَ لِي لَتَفْعَلَنْ أَوْ لَيُفْعَلَنْ نبيك. دري أبو الأحواص dari ayahnya itu Malik bin Nadlah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ketika aku menghadap beliau, sa'ada fiyan nadar wa sawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam memandangku dari atas sampai bawah, melihat kepada Malik bin Nadlah radhiyallahu an. Maka aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila ma tad'u wa amma tanha, apa yang engkau seru dan apa yang engkau larang, menyeru kepada apa engkau wahai Muhammad dan melarang dari hal apa. Maka Nabi mengatakan, la syai illallah war rahim. Maka Nabi SAW mengatakan, aku tidak menyeru kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala warrahim, dan aku menyeru agar kalian menyambung tali silaturahim kalian. Dan ini merupakan dakwah Nabi kita alaihi salatu wasalam, dan sama dengan apa yang dikhabarkan oleh Abu Sufyan ketika ditanya oleh Herakl. Herakl bertanya kepada Abu Sufyan di hadis yang sudah kita lihat di Sahih Bukhari, apa yang dikatakan oleh Muhammad kepada kalian. Maka Abu Sufyan mengatakan, dia mengatakan kepada kami, ubudullaha wa la tusyriku bi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati wasidqi wasilah. Muhammad berkata kepada kami, beribadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Itu perkara kesyirikan dan kemungkaran. Dan dia merintahkan kami untuk menegakkan salat, dan juga memerintahkan kami untuk memegang kejujuran wasilah, dan memerintahkan kami untuk menyambung tali silaturahim. Di sini juga sama, aku tidak menyeru kecuali kepada Allah dan kepada Rahim. Kemudian Nabi berkata, atatni risalatun min Rabbi, telah datang kepadaku risalah dari Rabbku, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang aku dengannya diperintah untuk menyampaikannya kepada manusia. Fabiqtu bihadara, maka aku merasa sempit dengan sebut, merasa tidak mampu mengemban risalah tersebut. Karena rawaitu, kata Syekh, wala'allah ra'aitu, karena aku melihat, annannasa yukadibunani, bahwasanya orang-orang akan mendustakanku jika aku menyampaikan risalah tersebut. Menunjukkan perkara yang sangat berat yang diemban oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Akan tetapi dikatakan kepadaku, la taf'alan au la yuf'alan nabik, wahai Muhammad, imma engkau sampaikan risalah tersebut kepada manusia, kalau tidak maka engkau akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti kita ketahui, Nabi pun mengemban risalah tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala sempurnakan apa yang diserukan oleh beliau. Dan Allah sudah berjanji bahwasanya Allah akan menyempurnakan agama beliau dan akan memenangkannya di seluruh atau di atas seluruh agama. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar, dengan petunjuk dan agama yang benar, liudhhir ala dini kulli, untuk Allah jadikan agamanya di atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik membencinya. Dan syahidnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau adalah orang yang paling lapang dadanya dan paling bersabar dalam menghadapi ujian. Bersama dengan itu, ketika awal diturunkan risalah kepada beliau, kata beliau, aku merasa sempit, merasa tidak mampu mengemban risalah ini. Wa ra'aitun nas yukadibunani, dan aku melihat orang-orang akan mendustakanku. Dan di sini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya menyampaikan kebenaran itu kewajiban bagi kita semuanya. Allah mengatakan kepada Rasulnya, ya ayuhan nabi atau ya ayuhan rasul, balik ma unzila ilaika min rabbik wa illam tafal fa ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, sampaikan olehmu apa yang diturunkan kepadamu. Seandainya tidak engkau lakukan, fama balagta risalata, mananya engkau tidak menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas. Ini janji Allah. Tatkala engkau menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menjagamu dari kejelekan manusia. Dan Allah telah tampakkan janji tersebut. Allah buktikan janji tersebut. Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah sempurnakan agamanya. Ini bab yang ketujuh dari Kitabul Ilm, Tablighul Ilm wa in kana fi masyaqqah. Anjuran dan dorongan bagi kita agar kita bersabar dalam bertamasuk dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafis salih, dan bersabar dalam menyampaikan ilmu, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu seperti dikatakan, bukanlah jalan yang bertaburan dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan tantangan dan rintangan yang harus ditempuh. Dan barang siapa yang bisa melalui dengan baik, insyaallah Subhanahu wa taala akan menyampaikannya ke dalam surga. Wajib bagi kita untuk bersabar, dan Allah sudah menjanjikan wal aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.